Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala al-haditsur rabi' wal arba'un wal mi'ah. Hadis yang ke-144. Qala rahmata'ala wa an abi mahdurata radiyallahu anhu ana nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam allamahul adana fadakara fihi tarji' akhrajahu Muslim walakin dakar at-takbira fi awalihi marataini faqat warwahul hamsah fadakaruhu murabba'an. Dari Abu Mahdurah, semoga Allah meridainya, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah mengajarkan adzan kepadanya dan menyebutkan di dalam adzan itu at-tarji'. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Akan tetapi di situ disebutkan takbir di awal 2 kali saja. Sedangkan diriwayatkan oleh Imam 5 menyebutkan takbir 4 kali. Taib al-hadis sahih. Wa takbir marataini fi awalil adzan syadz. Jadi hadis ini sahih. Adapun takbir 2 kali di awal adzan syadz. Wal mahfud at-takbir 4 marrat fi awalil adzan. Adapun riwayat yang mahfud ialah takbir 4 kali di awal adzan. Faqad rawahu al-Imam Ahmad wa ashabu sunan al-arba'ah 4 takbirat. Sungguh diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dan ashabu sunan yang 4 takbir. Jadi hadis ini sahih. Adapun penyebutan takbir 2 kali di awal adzan itu syadz, karena menyelisihi riwayat yang lebih thiqah yang menyebutkan 4 kali takbir. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa ashabu sunan yang 4. Barakallahu fihi fawaid. Al-faidatul ula anna Aba Mahdurah ahadu muaddini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di ahli Makkah al-musyarafah. Abu Mahdurah adalah salah satu muadzin yang ditunjuk oleh Rasul sallallahu untuk penduduk Makkah musyarafah. Al-faidatul asaniyah istihbab ayyakun al-muadzin hasan as-sauti. Disunahkan muadzin itu suaranya bagus. Ini karena Abu Mahdurah memiliki suara yang sangat bagus. Maka diajarkan adzan itu kepada beliau oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, jadi kalau yang adzan suaranya bagus itu orang senang mendengarnya ya. Tapi kalau suaranya sudah pecah semuanya. Nah, kurang menarik. Barakallahu fikum. Jadi usahakan yang adzan suaranya bagus, yang merdu ya. Nah. Al-faidatu ats-tsalitsah masru'iyatu ta'limil adzan lil jahili bih. Masru'iyatu ta'limil adzan lil jahili bihi. Disyariatkan mengajarkan adzan kepada orang yang belum tahu adzan. Sekarang ada kok kita dengar orang ini suaranya bagus ya. Nah, tapi dia enggak bisa adzan, kita ajari adzan ya. Nah, supaya dia bisa tampil mengumandangkan adzan dengan suaranya yang bagus. Seleksi suara. Suara saya pecah semua, ini kabur ya. Nah, tapi kalau ngajari adzan bisa. Tapi kalau untuk tampil yang bagus suaranya ya. Tapi siapa kira-kira? Barakallahu fikum. Dialah orangnya. Al-fa'idatu ar-rabi'ah, faedah yang keempat, at-tarji' warada fi hadithi adani Abi Mahdura walam yarid fi adani Bilal wa Abdullah ibni Ummi Maktum. Wa fi mithli hadha yustahabbu ay yu'ta bihi ahyanan, fa fi dhalika i'malus sunnah kulliha. Tarji' itu mengulangi dua kalimat syahadah, ya, dua kali disebutkan dengan suara pelan, kemudian diulangi lagi yang kedua dengan suara yang keras. Ini disebutkan dalam hadis adanya Abu Mahdurah, tapi tidak disebutkan di dalam adanya Bilal ataupun adanya Abdullah ibn Ummi Maktum. Maka hal semacam ini disunahkan untuk dilakukan kadang-kadang saja, dan itu bisa mengamalkan semua sunnah. Nah, yang afdal tidak pakai tarjih fil ghalib wa ahyanan bi tarjih. Nah, gitu ya. Seringkali tidak pakai tarjih, kadang-kadang pakai apa ini? Seperti itu adalah sunnah. Jadi suaranya pelan, ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, begitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, jadi pertama pelan, diulangi lagi dengan suara yang keras. Ahyanan, kadang-kadang saja. Nah, taib. Al-fa'idatu al-khamisah, at-takbir maratani fi awalil adhan syadun wal mahfud min riwayat istiqad min hadithi Abi Mahdurah wa min hadithi Abdullah ibn Zaid arba'u takbirat. Takbir di awal adhan dua kali itu syad. Adapun riwayat yang mahfud dari istiqad dari hadis Abu Mahdurah juga, dan juga dari hadis Abdullah ibn Zaid, ialah empat kali takbir. Naam. Wa tarbi' fi takbir amalu ahli Makkah wa hiya majma'ul muslimin fil mawasim wa lam yunkir dhalika ahadun minas sahabah. Empat kali takbir di awal adzan itu adalah amalan yang biasa dipraktekkan oleh penduduk Mekah. Sedangkan Mekah adalah tempat berkumpulnya kaum muslimin di musim-musim haji. Dan tidak ada seorang pun sahabat yang mengingkari adzannya itu. Nah, jadi inilah yang dipakai. Empat kali takbir. At-tarbi' fi takbir amalu ahli Mekah wa ya majma'ul muslimin fil mawasim walam yungkir dhalika ahadun minas sahabah. Naam, wallahu ta'ala. Qala al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani rahmat ta'ala, al-hadithul khamis wal arba'un wal mi'ah. Hadith yang ke-145. Wa an Anasin radiyallahu anhu qal umira Bilalun ayyasfa al-adhan wa yutira al-iqamah illa al-iqamah ya'ani illa qad qamatis salah. Muttafaqun alaih. Walam yadkur muslim al-istisna. Walinasai amaran nabiyu s.a.w. Bilalan. Dari sahabat yang mulia Anas, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Bilal diperintah untuk menggenapkan lafad adhan dan mengganjilkan lafad iqamah, kecuali al-iqamah, yakni kecuali qad qamatis shalah. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Sedangkan riwayat Imam Muslim tidak menyebut pengecualian itu. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal. Fihi fawaid. Al-faidatul ula, al-hadis sahih mauquf fi hukmi raf'i li annal amira wan nahiya huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih mauquf sampai Anas. Tapi hukumnya marfu, karena yang memerintah dan yang melarang ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata-kata umira Bilal atau umirna atau nuhina dan yang semisalnya itu fi hukmi raf'i, hukumnya sama dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena yang melarang dan yang memerintah ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-faidatu ats-tsaniyah, faedah yang kedua, istihbabu syaf'i fil adzan wal witri fil iqamah. Jadi disunahkan untuk menggenapkan lafaz adzan dan mengganjilkan lafaz apa ini? Iqamah. Al-faidatu ats-tsalitsah, istihbabu takriri qad qamatish shalah fil iqamah. Nah, disunahkan pula untuk mengulangi lafaz qad qamatish shalah ketika iqamah. Taib. Qala Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani rahimahutaala al-hadithus sadis wal arbaun wal mi'ah. Hadis yang ke-146. Wa an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Bilalan yu'adzinu wa atatabba'u fahuna wa hahuna wa isba'ahu fi udunaihi. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa shahahahu. Wa Ibnu Majah wa ja'ala isba'aihi fi udunaihi. Wa li Abi Dawud lawa unuqahu lamma balagha hayya 'ala shalah yamina wa shimala wa lam yastatir wa aslu fi sahihain. Dari Abu Juhaifah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, aku melihat Bilal azan, kemudian aku mengikuti mulut nya di sini dan di sini, dan aku melihat kedua jarinya dimasukkan ke dalam kedua telinganya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Tirmidzi dan beliau mensahihkannya. Dalam riwayat Ibnu Majah, Bilal meletakkan kedua jarinya di kedua telinganya. Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan Bilal menolehkan lehernya ketika sampai dalam ucapan hayya 'alash shalah ke kanan dan ke kiri dan tidak memutarkan tubuhnya. Asal hadis ini di dalam Shahihul Bukhari wa Shahihul Muslim. Nah, al hadis sahih, shahahahu At-Tirmidzi wal Hakim wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Awanah. Hadis ini sahih, disahihkan oleh At-Tirmidzi, Al-Hakim, Ibnu Khuzaimah dan Abu Awanah. Qal Al-Hakim sahih ala syarti Syaikhain wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih sesuai dengan persyaratan Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dan disepakati oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Amma riwayatu Ibn Majah fafiha al-Hajjaj Ibn Arta'ah wa huwa ghair muhtajjin bih. Adapun riwayat Ibn Majah, di dalamnya ada rawi yang bernama al-Hajjaj Ibn Arta'ah. Dia tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Yakni wa Ibn Majah wa ja'ala isba'ahi fi udunaihi. Ini ada rawi yang bernama Al-Hajjaj Ibn Arta'ah, tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Wa amma qawluhu lam yastadir faqad qala anha Al-Baihaqi innaha lam tarid min tariqin sahih. Adapun ucapan lam yastadir, tidak pakai memutarkan tubuh, berkata Al-Baihaqi tentang lafaz ini, sesungguhnya lafaz tersebut tidak diriwayatkan dari jalan yang sahih. Naam. Di annaha min riwayati Sufyan Ats-Tsauri wa huwa lam yasma'hu min Aun. Karena lafaz tersebut diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, sedangkan Sufyan Ats-Tsauri tidak mendengarnya langsung dari Aun. Innama rawahu an rajulin anhu. Sesungguhnya Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari seorang laki-laki dari Aun. Wa rajul yatawaham annahu al-Hajjaj. Sedangkan laki-laki yang tertuduh adalah al-Hajjaj. Wal Hajjaj ghair muhtajin bih. Sementara al-Hajjaj tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Itu al-Hajjaj ibnu Arto'ah. Jadi lafadz lam yastadir itu diriwayatkan dari Sufyan al-Thawri yang katanya mendengar dari Aun. Padahal Sufyan al-Thawri tidak mendengarnya dari Aun, tapi mendengar dari seorang laki-laki yang meriwayatkan dari Aun. Nah, laki-laki yang dimaksud ini adalah al-Hajjaj ibnu Arto'ah yang tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Wallahu ta'ala alam. Nah, fihi fawaid, dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Al-faedatul ula istihbabu istiqbalil qiblah fil adhan. Disunahkan untuk menghadap kiblat ketika adhan. Al-faedatul asaniyah istihbab ayyadu al-muadzin a'la sababataihi fi udunaihi. Disunahkan bagi muadzin meletakkan bagian ujung dua jari telunjuknya ke dalam dua telinganya. Al-fa'idatu as-salisah. Naam. Yusra'u lil muadzin ayyal tafita wa yulwiya wa yalwiya unuqahu yaminan inda qawlihi hayya 'alas shalah. Wa yalwiya unuqahu shimalan inda qawlihi hayya 'alal falah. Amma baqiyatu jasadihi fayabqa mustaqbilal qiblah. Disyariatkan bagi muadzin untuk menoleh dan mengarahkan lehernya ke arah kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, dan menolehkan lehernya ke arah kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah. Adapun tubuhnya yang lain tetap menghadap kiblat. Baik. Itu yang perlu diperhatikan bagi muadzin-muadzin ya. Naam. Baik, adapun pembahasan berikutnya ini masih terkait dengan adzan dan iqamah. InsyaAllah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.